Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Dan kita harus menjadi hamba yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai pemberi contoh yang terbaik bagi kehidupan kita dan untuk kesuksesan kita baik di dunia maupun di akhirat. Pada hari ini kita akan membahas ayat 57 dari surat An-Nahl yang membicarakan tentang sikap-sikap orang yang salah persepsi dan tidak mempergunakan nalarnya yang baik untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanah wa lahum ma yashtahun. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan, maha suci Allah. Sedang untuk mereka sendiri, mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-57 ini merupakan gambaran tentang sikap-sikap yang salah yang dilakukan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah. Salah persepsi, salah sikap, dan akhirnya menimbulkan konsekuensi yang besar di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita salah persepsi, memahami seseorang tidak baik, kemudian dalam perilaku kita, kita bersikap tidak baik terhadapnya, dan akhirnya konsekuensi harus kita tanggung sendiri, bahwa semakin sedikit orang yang menjadi teman kita dan semakin banyak musuh yang kita dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat 57 ini Allah mengatakan sikap lain mereka setelah mereka membuat sembahan selain Allah. Mereka kemudian wayaj'aluna lillahil banati, mereka membuat menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Sikap yang salah adalah ketika mereka menganggap Allah itu punya anak. Sikap yang jauh lebih salah adalah menganggap bahwa Allah itu memiliki anak perempuan. Nah, pertanyaannya Ustaz Jenal, kenapa sampai mereka ini mengatakan wayaj'aluna lillahil banati? Kenapa Allah punya anak perempuan, tidak anak laki-laki? Iya, karena tidak ada pera, Ustaz. Yang ada peri. Jadi ada image di tengah masyarakat bahwa peri itu adalah perempuan. Malaikat perempuan itu adalah anak Tuhan. Jadi secara tidak sengaja kita mengamini adanya anak perempuan yang bernama peri itu tadi. Padahal sebenarnya tidak. Ayat ini menegaskan tidak ada yang namanya manusia kemudian ada sayapnya, cantik, kemudian memegang tongkat sehingga bisa merubah apapun dengan kata-kata yang sangat sederhana. Itu tidak ada dalam Islam, tapi itulah telah diajarkan kepada anak kita walaupun masih usia dini. Jadi harus diwaspadai itu, Ustaz. Harus diwaspadai karena itu bukanlah Tuhan. Dan itu bukanlah anak Tuhan. Dan tidak baik untuk diceritakan, Pak. Yang tidak baik untuk diceritakan, tapi ini cerita sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan jauh ke belakang seperti itu. Jadi ada anak perempuan itu milik Allah, sementara anak laki-laki itu milik manusia. Kenapa anak perempuan? Karena memang terlihat santun gitu. Iya. Tapi di sisi lain bukan berarti anak perempuan ini terhina, karena orang Arab memang sangat menyukai anak laki-laki. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalaulah satu keluarga memiliki semua anak perempuan dan dia rela, dia akan mendapatkan menantu laki-laki yang lebih baik daripada anak laki-laki kandungnya. Iya, kalau kita juga lihat ini memang sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat Arab saat itu yang tidak begitu mengakui kesetaraan, yang membunuh anak perempuan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tidak mengakui kesetaraan gender begitu. Lebih parah lagi mereka malah menzalimi wanita. Tapi kalau kita perhatikan ternyata fenomena kehidupannya, seperti Ustaz Janal tadi katakan, bahwa kalau sabar terhadap mendidik anak perempuan, ternyata yang paling banyak perhatian terhadap orang tuanya itu adalah anak perempuan. Benar sekali. Terutama ketika orang tuanya lagi sakit-sakitan, anak laki-laki sibuk kerja. Artinya secara fenomena masyarakatnya, orang harus kembali melihat bahwa ternyata memiliki anak perempuan itu sangatlah beruntung, sangat mulia, sangat beruntung, terutama sekali untuk waktu jangka panjang nih, Ustaz. Benar sekali. Di samping anak perempuan bisa merawat kita, dan anak perempuan ini akan memberikan keturunan yang banyak kepada kita gitu, dan merupakan suatu hal yang sangat sangat baik. Ada permasalahan yang menarik, tidak saja di Arab sana, kemudian ada suku di Sumatera Utara ini pun bahwa melihat generasi itu haruslah laki-laki. Iya. Sehingga kalau anaknya semua perempuan, dia memiliki alasan untuk menikah lagi supaya dapat keturunan laki-laki. Laki-laki. Kalaupun menikah lagi, rupanya anaknya perempuan juga, dia akan menikah lagi sampai mendapatkan laki-laki. Ini sebenarnya alasan yang tidak benar 100%. Kenapa? Karena memang Nabi tadi telah bersabda, dan realita kehidupan sebagaimana Ustaz Perdana mengatakan sudah juga membuktikan bahwa memiliki anak, baik laki-laki ataupun perempuan, didiklah dia sebaik mungkin, karena itulah yang akan memberi kontribusi positif bagi masa depan Anda. Iya, saya kira kita harus kembali lagi kepada suatu perenungan bahwa sebenarnya semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama. Laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan, cuma perbedaan tugas saja di dalam kehidupan. Oleh karena itu, karena kita baru memperingati Hari Ibu kita Kartini kemarin, ya, ayat ini menjadi suatu motivasi kepada kita untuk kembali memperhatikan anak-anak perempuan kita, terutama saat sekarang ini, Ustaz Jenal, ya. Benar. Karena kita sangat dikhawatirkan dengan kondisi para remaja wanita kita, ya. Dalam suatu data dikatakan bahwa berapa banyak anak sekolah yang sudah memelacurkan diri mereka, sekian persen yang sudah hampir, yang sudah lebih banyak persenannya yang tidak lagi perawan dibandingkan yang masih perawan. Bahkan sudah sampai kepada tahap bahwa itu menjadi suatu budaya tren, saja kan? Menjadi suatu tren, ya. Karena dianggapnya ya sudah untuk kehidupan poya-poya, sudah tren lah seperti itu. Keperawanan ini, bukanlah suatu hal yang esensi bagi perempuan, ya kan? Tidak perawan tidak masalah sekarang. Bagaimana ini, Ustaz Jenal? Inilah suatu pemahaman yang salah kaprah tentunya, karena kita sangat mencintai anak kita dan kita sangat mencintai generasi muda kita. Mencintai itu tentu saja dengan cara mendidiknya. Mendidiknya menjadi ibu rumah tangga itu adalah menjadi wanita mulia. Ini ada suatu permasalahan, kalaulah wanita sudah sekolah tinggi dan menjadi ibu rumah tangga, ada image terhina. Padahal sebenarnya ketika kita berada di Malaysia, ada ibu yang 100% menjadi rumah, berada di rumah tangga dan mengatur rumah tangga, dia adalah mulia di mata masyarakat Malaysia. Kenapa? Berarti suaminya sudah cukup mapan untuk membiayai keluarga tersebut. Iya, kalau kita perhatikan di Mesir juga seperti itu, Ustaz. Benar ya. Sekali. Jadi memang betul-betul kembali lagi kepada pemahaman agama bahwa tugas, salah satu tugas utama dan mulia seorang wanita itu adalah menghasilkan generasi-generasi yang cerdas dan memahami agamanya secara lebih baik lagi. Nah, konsekuensinya, Ustaz, kalau seorang ibu, orang tua mendidik anaknya dengan baik dalam agama itu akan mendapatkan apa kira-kira? Iya, tentu saja jawabannya surga. Surga. Karena surga itu berada di telapak kaki ibu. Kalau dia menggunakan fasilitas dia sebagai ibu untuk mendatangkan surganya di rumahnya, baiti jannati, maka dia pasti memasukkan surga keluarganya dan dirinya. Tidak saja surga di akhirat nanti, di dunia pun dia telah merasakan surga itu. Ada baiti jannati, ada kehangatan keluarga, walaupun rumahnya sangat sederhana. Karena kehangatan keluarga itu bukan terletak dari kemewahan materi yang ada di dalamnya. Kehangatan keluarga itu lebih dahsyat dari hotel bintang 7 sekalipun. Iya. Karena memang seenak-enaknya di hotel, pada satu saat kita merasa tidak enak juga. Lebih enak di rumah. Karena semua pelayanannya basa-basi. Iya. Di rumah ada kehangatan dalam makna yang sebenarnya. Baik. Kalau menarik juga kalau kita perhatikan, ternyata hadis sendiri menyinggung tentang anak perempuan, tidak anak laki-laki. Barang siapa yang memiliki dua anak perempuan dan kemudian dia didik dengan baik, maka si orang tua pasti akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada keterangan tentang anak laki-laki ini. Iya. Cuma yang salah di dalam pemahaman masyarakat bahwa ternyata anak laki-laki lebih di prioritaskan, karena gara-gara hadis awwaladin salihin yad'ulah, lebih-lebih cenderung kepada pemahaman anak laki-laki. Bagaimana, Ustaz Jenal? Ya, tentu saja memang ada arahan untuk mendidik anak laki-laki. Alimu auladakum. Aulad. Aulad di situ apakah aulad. Anak laki-laki atau iya, tapi karena memang permasalahannya untuk arimaha wasibaha wal farosah konotasinya laki-laki, tapi sebenarnya perempuan pun boleh dilatih karena Aisyah mengundang menunggang kuda dan dia juga pernah menjadi pemimpin pasukan perang. Ini mengatakan bahwa sebenarnya tidak otomatis itu untuk pria, iya. Tapi juga wanita pun diajarkan untuk itu. Maka banyak kita melihat anak perempuan pun belajar bela diri, nah, dan itu lebih baik dari dia karena mungkin ada masanya dia terjepit dan dia bisa membela dirinya. Terakhir Ustaz Perdana, Allah tidak punya anak. Kenapalah Allah harus mengatakan bahwa saya tidak punya anak? Iya, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti makhluknya. Ya. Kalau Allah memiliki anak, berarti Allah akan memiliki cucu. Ya. Kalau Allah memiliki anak, itu berarti dia adalah zat yang tidak sempurna karena memerlukan kepada anak-anaknya. Ya. Dan satu saat anaknya pasti akan menjadi Tuhan. Dan itu tidak kita temui. Jadi makanya Subhanah, Maha Suci Allah dari pemikiran sempit manusia yang menyamakan antara makhluk khalik dengan makhluk. Ini suatu hal yang harus kita jauhi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak sama dengan makhluk yang diciptakannya, Tuhan yang maha sempurna. Oleh karena itu Subhanah walahu ma yashtahun, bahwa kesalahan pemahaman itu akibat dari nafsu manusia yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika meletakkan Tuhan di tempat yang begitu hina, ketika dia mencoba untuk meletakkan sesuatu yang hina di tempat dalam posisi Tuhan, ini adalah suatu pemahaman yang salah dan harus kita perbaiki. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran banyak sekali, lillahi ma fis samawati wal ard wa ana rabbukum, aku adalah Tuhan kamu dan sebagainya, untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa jangan sampai salah dalam memilih Tuhan. Karena siapapun yang kita pilih menjadi Tuhan, tetap Tuhan yang hak dan hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.